Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Jurumiyah yang alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan tentang huruf jar ya. Jadi di penjelasan sebelumnya diterangkan bahwa tanda kalimat isim yang terakhir itu adalah huruf jar. Dan huruf jar itu ada beberapa huruf. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang huruf jar yang pertama yaitu min. Kemudian huruf jar yang kedua adalah ila. Makna dari ila adalah akhir dari sesuatu. Bisa akhir waktu atau akhir tempat. Tempat terakhir atau waktu terakhir. Contoh ila yang bermakna akhir waktu adalah sirtu ila yaumil khamis. Saya berjalan hingga hari Kamis. Jadi hari Kamis ini merupakan akhir dari perjalanan. Lalu contoh ila yang bermakna akhir tempat adalah sirtu ilal kufah. Saya berjalan hingga kota Kufah. Jadi kota Kufah merupakan tempat terakhir. Kemudian huruf jar selanjutnya adalah an ya. Mana an itu ada beberapa. Yang pertama adalah mujawazah, melewati ya. Mana an adalah melewati. Mujawazah itu makna arti bahasa Arabnya adalah jauh ya. Jadi mujawazah itu jauh. Ada satu kalimat Arab yang berbunyi fulanun tajawaza fulanan, itu artinya seseorang jauh dari seseorang. Jadi fulanun tajawaza fulanan itu artinya ba'uda anhu, fulanun ba'uda anhu, seseorang jauh dari seseorang. Jadi mujawazah itu artinya jauh. Sedangkan di dalam istilah ilmu nahwu, mujawazah adalah jauhnya sesuatu dari kata yang dijarkan menggunakan an dengan pelantara masdar fi'il. Contoh misalkan ucapan ramaitu sahma anil qausi, saya melemparkan anak panah menjauh dari busur. Jadi an ini artinya menjauh ya, melemparkan anak panah menjauh dari busur. Memanah itu kan berarti anak panahnya menjauh dari busur. Jadi dalam pengertian tadi, dalam pengertian mujawazah secara istilah tadi, kalau diterapkan di contoh Roma itu sahma anil kausi, berarti sahem ya, sahem atau anak panah itu dijauhkan dari kaus, dari busur, dan menjauhkannya itu dengan menggunakan masdar fi'il yaitu melempar. Jadi saya menjauhkan anak panah dari busur dengan melemparnya. Itu makna mujawazah. Terkadang an juga bermakna ba'da ya, bermakna setelah. Contohnya di dalam firman Allah latarkabunna tobakon antobak, itu artinya sungguh kalian semua nanti akan menyusun satu tingkatan setelah tingkatan yang lain. Jadi huruf jarnya an tapi maknanya ba'da, tidak mujawazah tetapi maknanya ba'da. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah ala. Makna ala adalah isti'la, berada di atas. Isti'la itu kalau dalam arti lugat adalah tinggi ya, tinggi dan berada di atas. Dan kalau dalam istilah nahwu, isti'la adalah tingginya sesuatu di atas kata yang dijarkan menggunakan ala. Contohnya seperti ucapan so'itu ala sabhi, saya naik di atas loteng. Berarti kan loteng itu kan ada di bawahnya ya. Saya naik di atas loteng, itu berarti saya berada di atas loteng. Itu maksud dari isti'la ya, berada di atas. Kemudian huruf ala ini terkadang berupa kalimat isim. Contohnya semisalkan ucapan nazaltu min ala sathi, saya turun dari atas loteng. Kata nazaltu min ala sathi itu i'rabnya nazaltu adalah fi'il fa'il, kemudian min adalah huruf jar, dan ala ini adalah kalimat isim yang dijarkan menggunakan min, dan alamat jarnya itu kasroh yang terbayangkan, kasroh yang berada di alif yang terbayangkan. Kasrohnya tidak bisa kelihatan karena kita tahu huruf alif itu tidak bisa menerima harokat. Jadi huruf yang tidak bisa menerima harokat itu alasan ketidakterlihatan alamat i'rabnya adalah ta'adzur, tidak mungkin menambahkan harokat di huruf alif. Jadi di contoh nazal tu min ala sathi, ala ini kalimat isim, alamat jarnya menggunakan kasrah yang tidak terlihat. Kemudian ala ini kedudukannya sebagai mudhaf dan sathi menjadi mudhaf ilaih. Yang sathi ini tentunya dibaca jar dan tanda jarnya adalah kasrah yang terlihat di huruf akhirnya. Jadi ala ini selain kalimat huruf, ala juga ada yang berupa kalimat isim dan ada juga berupa kalimat fiil. Ala ya'lu itu fiil madhi ya. Ala ya'lu itu fiil madhi. Jadi ala, huruf ala itu sebenarnya tidak hanya kalimat huruf, ada kalimat fiil, ada juga kalimat isim. Kemudian huruf jar yang setelahnya adalah fi. Mana fi adalah dzarfiyah. Dzarfiyah itu tempat ya. Makna lugat atau makna bahasa dari dzarfiyah itu tempat atau wadah. Dan kalau makna dzarfiyah secara ilmu nahwu itu seperti yang dijelaskan di dalam kitab Alfiyah, adzarfu waqtun aw makanun dzumina. Dzaraf adalah kalimat atau kata yang mengandung waktu atau tempat. Itu namanya dzaraf. Jadi terkait dengan waktu dan tempat itu namanya dzaraf. Contohnya huruf fi. Contoh dzaraf adalah ucapan sumtu yauman. Saya berpuasa di suatu hari. Ini kata yauman ini adalah kalimat isim yang menjadi dzaraf. Artinya adalah yaum ini keterangan waktu dari puasa. Jadi kata yauman itu mengandung makna fi. Ucapan sumtu yauman sama seperti sumtu fi yaumi kada, saya berpuasa di hari sekian, di suatu hari. Dan dzarfiyah ya, dzarfiyah ini terkadang dzarfiyahnya secara hakiki waktu atau tempatnya hakiki, terkadang waktu atau tempatnya majazi. Dzarfiyah yang hakiki adalah selama antara yang menempati dan tempatnya itu ada perwujudan. Jadi yang menjadi majrur dari fi adalah tempat, kemudian sebelumnya adalah yang menempati. Contohnya semisalkan al-ma'u fil kuzi, air berada di dalam teko, air berada di dalam wadah air atau teko. Ini namanya dzaraf yang hakiki, dzarfiyah yang hakiki ya, karena air memang benar-benar berada di dalam teko, teko sebagai wadahnya, air sebagai yang menempati. Jadi setelah fi harus menjadi tempat, sebelum fi harus bertempat di dalamnya. Kalau salah satu dari keduanya, kedua syarat itu ya, salah satu dari kedua syarat itu tidak ada, maka namanya dzaraf majazi, dzarfiyah majazi ya. Contohnya misalkan perkataan al-khairu fil ilmi, kebaikan itu ada dalam pengetahuan. Ini namanya dzaraf majazi, karena kebaikan itu tidak bisa bertempat, pengetahuan juga tidak bisa menjadi tempat. Jadi kedua-duanya syaratnya tidak terpenuhi. Setelah fi tidak menjadi tempat, sebelum fi tidak menempati. Contoh yang tidak memenuhi salah satu dari dua syarat itu, misalkan setelah fi tidak menjadi tempat, setelah fi menjadi tempat tapi sebelumnya tidak bisa bertempat, itu contohnya misalkan al ilmu fi sudur, ilmu berada di dalam hati. Hati itu kan benda yang terlihat ya, benda yang bisa ditempati. Tapi ilmu itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terwujud, sesuatu yang tidak bisa dipanca indera. Jadi ilmunya ini tidak menempati, tapi hati ini tempat. Atau contoh lain misalkan yang tidak memenuhi syarat, yaitu lafaz setelah fi tidak bisa menjadi tempat, sebelum fi bisa menempati. Contohnya zaidun fil barriyah, Zaid itu seorang yang baik. Zaid itu berada di dalam kebaikan. Zaid ini kan nama orang ya, sesuatu yang bisa diindra. Sedangkan kebaikan itu tidak bisa diindra, sesuatu yang abstrak. Jadi zaidnya bisa menempati, tapi lafaz setelah fi tidak bisa menjadi tempat. Terkadang huruf fi ini bermakna sabab ya, bermakna sabab. Contohnya seperti hadis Nabi yang berbunyi dakhalat imra'atun nar fi hirah. Ada satu perempuan yang masuk neraka dikarenakan kucing ya. Ini menggunakan huruf fi hirah, tapi maknanya adalah bisa babi hirah, disebabkan kucing. Jadi huruf fi yang bermakna sabab. Hasabatha lahia at'amatha wa lahia tarakatha ta'kulu min khusasil ardi. Jadi ada perempuan yang masuk neraka disebabkan kucing. Kucing yang dimiliki itu ditahan, tidak diberi makan dan tidak dibiarkan makan sendiri. Oleh karena itu dia dimasukkan neraka karena menyiksa kucing yang mati kelaparan. Di dalam hadis itu menggunakan huruf fi, tapi yang dimaksud adalah makna sabab. Lalu huruf jar selanjutnya adalah rubah. Huruf rubah ini huruf warubah di dalam jurumiyah ini kedudukannya sebagai maktuf dari lafadz min ya. Ini dimabnikan fathah dan i'rabnya rafa. Kalau kita mendhamma lafadz rubah warubu, saya ulangi mohon maaf ya. Kalau kita mendhamma huruf ra ya, ini kan bacanya rubah. Kalau kita mendhamma huruf ra, maka huruf ba-nya boleh ditasdid, boleh tanpa tasdid, boleh juga sukun. Jadi boleh dibaca rubba, boleh ruba, boleh rub. Dan kalau kita menambah ta ya, kalau kita menambah ta setelah huruf ba, maka boleh memfathah ta, rubbata. Memfathah ta dan ba-nya ditasdid, rubbata. Boleh juga memfathah ta tanpa mentasdid ba, rubata. Dan bila huruf taknya dikasroh rubati, maka ba-nya juga boleh ditasdid dan juga ditakhfif. Jadi ruba ini orang Arab itu berbeda-beda cara mengucapnya. Ada beberapa lugat ya. Jadi lidah orang Arab itu di antara satu daerah dengan daerah yang lain mengucapnya berbeda-beda, walaupun hurufnya cuma ro dan ba. Termasuk dari makna rubah adalah sedikit ya. Contohnya rubah rojulin karimin laki tuhu, sedikit sekali lelaki mulia yang aku temui. Jadi rubah di contoh tadi adalah huruf taklil, huruf yang bermakna sedikit, dan juga huruf jar yang menyerupai huruf jar zaid ya. Huruf jar itu ada tiga, ada yang asli, ada yang zaidah, ada yang syabih bizaid, ada yang serupa dengan asli. Rubah ini adalah huruf jar yang serupa dengan asli. Kemudian lafadz rojulin ini mubtada yang i'rabnya rafa, dan tanda rafanya adalah dhammah. Dhammah yang tidak terlihat di huruf akhirnya. Dan yang menghalangi dhammah tidak terlihat adalah tempat dhammah telah tersibukkan oleh harokat huruf jar ya. Jadi dikarenakan rojul ini dijarkan oleh rubah, maka huruf lam tidak bisa diharokati dhammah karena sudah berharokat kasroh ya, kasroh yang disebabkan oleh ruba. Dan kata karimin setelah rojul itu sifat kalau kita memandang lafadznya. Dan karimin ini i'rabnya jar ya, alamatnya menggunakan kasroh yang jelas di huruf akhirnya. Tetapi lafadz karimin ini walaupun i'rabnya jar, tapi tempatnya itu rofa, tempatnya rofa. Kemudian laki tuhu, ini adalah susunan dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Lakinya fi'il madi, tak fa'il yang mabni dhamma dan memiliki, dan tempatnya adalah rofa. Kemudian huruf ba-nya ini maf'ul bih yang mabni dhamma dan tempatnya nasab. Jumlah antara fi'il, fa'il, dan maf'ul bih ini menempati tempatnya kata yang rofa menjadi khobar dari mubtada. Jadi huruf ruba ini untuk menjadi huruf jar itu memiliki beberapa syarat ya. Ada 5 syarat ya. Jadi rubah tidak bisa mengejarkan kalimat isim kecuali memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, rubah harus berada di depan kalimat. Syarat yang kedua, kata yang diejarkan rubah harus berupa isim nakirah. Syarat yang ketiga, isim nakirah yang setelah rubah harus disifati dengan jumlah. Syarat yang keempat, amil rubah harus diakhirkan. Dan syarat yang terakhir, amilnya harus berupa fi'il madhi. Jadi semua syarat itu terkumpul di contoh yang saya sebutkan tadi, rubah rojulin karimin lakituhu. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf ba. Termasuk dari makna ba adalah ta'diyah. Ta'diyah artinya menjadikan fi'il muta'adi. Ta'diyah ini ada dua, ada ta'diyah yang umum, ada ta'diyah yang khusus. Ta'diyah yang khusus adalah huruf ba yang menjadikan fa'il menjadi maf'ul. Jadi asalnya fa'il menjadi maf'ul. Contohnya marartu bi Zaidin, saya bertemu dengan Zaid. Jadi kata Zaid ini yang asalnya fa'il setelah dimasuki ba ini berubah menjadi maf'ul. Kemudian ta'diyah yang umum itu maksudnya adalah huruf ba yang menyampaikan makna amil ke makmul, ya, menyampaikan makna amil ke makmul. Contohnya seperti contoh darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Jadi makna amil yaitu memukul itu bisa sampai ke makmulnya yaitu lafaz Zaidan. Dan ta'diyah yang umum itu tidak hanya dimiliki huruf ba saja, tetapi dimiliki oleh huruf-huruf jar yang lain. Jadi makna ba yang berupa ta'diyah itu maksudnya hanyalah ta'diyah yang khusus saja. Kemudian huruf jar setelahnya adalah kaf, ya. Termasuk dari makna kaf adalah menyerupakan, tasbih, ya. Tasbih adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain di satu arti, di satu makna. Baik makna itu berupa kebaikan maupun keburukan, kemuliaan atau kehinaan. Contoh menyerupakan yang mulia adalah Zaidun kalbadri. Zaid itu laksana bulan purnama. Itu kan berarti menyamakan Zaid dengan bulan purnama. Dan penyamaan itu adalah penyamaan yang mulia. Contoh penyamaan yang buruk adalah Zaidun kalhimar. Zaid itu seperti himar, seperti keledai. Maksudnya Zaid itu orangnya bodoh, ya. Orangnya bodoh hingga dikatakan seperti keledai. Ya, mengenai tasbih sendiri, menyerupakan sesuatu itu ada 5 rukun, ya. Ada 5 rukun. Ada yang namanya musyabih. Musyabih itu orang yang menyerupakan. Ada yang namanya musyabah. Musyabah itu orang yang diserupakan. Ada yang namanya musyabah bih. Musyabah bih itu sesuatu yang diserupai. Ada adat tasbih. Adat tasbih adalah alat untuk menyerupakan, yaitu huruf kaf. Ada wajhu syabah. Wajhu syabah adalah bentuk keserupaan. Itu bisa bagus, bisa buruk, ya. Kalau yang bagus contohnya adalah contoh yang pertama tadi, yaitu Zaidun kalbadri. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah lam, ya. Huruf jar yang selanjutnya adalah lam. Lam ini huruf jar yang berupa lam ini kalau bersama selain hak domir itu harokatnya fathah. Lahu, laka, lahu, laka, dan lana, ya. Kalau bersama domir itu harokatnya fathah. Tapi kalau bersama isim dohir itu harokatnya kasroh. Li Zaidin, li Amrin, lillahi, ya. Jadi harokat lam ini tergantung kata setelahnya. Kalau domir berarti fathah. Kalau dohir berarti kasroh. Termasuk dari makna lam adalah memiliki, milik, ya. Dan lam milik itu adalah lam yang terletak antara dua zat, ya, antara dua zat. Dan masuk kepada orang yang bisa memiliki. Contohnya al-malu li Zaidin, harta milik Zaid, ya. Harta dimiliki oleh Zaid. Jadi harta dan Zaid ini keduanya adalah zat, ya. Sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa diindra. Kemudian setelah lam ini adalah sesuatu yang bisa memiliki, yaitu manusia. Kalau seperti ini berarti namanya lam lil milki. Kalau huruf lam terletak antara makna dan zat, ya, makna itu sesuatu yang tidak bisa dipanca indera, ya, sesuatu yang abstrak. Kalau lam terletak antara makna dan zat, maka itu namanya tidak milik tapi istihqaq. Contoh alhamdulillah. Alhamdu ini makna, lillah Allah ini zat, ya. Jadi ada huruf lam yang terletak antara makna dan zat, ini tidak bisa dinamakan milik tapi dinamakan istihqaq. Kalau lamnya terletak antara dua zat dan masuk pada sesuatu yang tidak bisa memiliki, maka ini namanya syibhul milki. Contoh al-jullu lil faros. Pelana itu milik kuda, ya. Pelana milik kuda. Pelana dan kuda ini keduanya adalah zat, sesuatu yang bisa dilihat, bisa diindra. Tetapi kuda itu tidak bisa memiliki sesuatu karena kuda adalah hewan, ya. Kalau demikian ini berarti lamnya namanya syibhul milik, artinya adalah syibhul milik. Wa huruful qasami termasuk dari huruf jar adalah huruf qasam. Dan musannaf ini tidak menyebutkan huruf qasamnya langsung, tidak menyebutkan huruf qasamnya langsung, yaitu ba, wawu dan ta, tapi menyebutkan kata huruf qasam. Jadi memisah, ya, memisah antara huruf qasam dengan huruf-huruf sebelumnya. Walaupun huruf qasam ini termasuk huruf jar, itu karena huruf qasam termasuk dalam bagian kalimat huruf. Kalimat huruf yang lebih khususnya huruf jar, ya. Qasam ini huruf qaf dan sinnya dibaca fathah, jadi qasam. Artinya adalah sumpah, ya, sumpah. Jadi mengapa sumpah di bahasa Arabkan qasam? Karena orang Arab itu bila ingin bersumpah, mereka meletakkan meletakkan tangan kanannya ke tangan temannya. Jadi bersalaman maksudnya tangannya ditempelkan ke tangan temannya. Maka itu dinamakan qasam. Dan oleh karena itu pula dinamakan yamin, ya. Yamin itu kan artinya tangan kanan. Jadi yang diletakkan ke tangan temannya itu tangan kanan, sehingga namanya yamin. Jadi qasam ini mengecualikan qasam, ya. Qasam itu kalau huruf sinnya disukun qasam, kalau bacanya disukun qasam, artinya adalah adil, berbuat adil antara beberapa istri. Mengecualikan juga qisam. Kalau qisam itu bagian. Jadi qasam artinya sumpah, qasam artinya berbuat adil antara istri, dan qisam artinya bagian. Huruf qasam adalah wawu, wahia al-wawu. Di sini mengapa musannif mendahulukan wawu? Karena huruf qasam yang berupa wawu itu sangat populer sekali digunakan untuk bersumpah. Dan wawu ini bukan wawu, ya. Dan huruf qasam ini kalau ditinjau dari kalimat setelahnya, lafaz setelahnya, itu terbagi menjadi beberapa. Ada yang terkhusus dengan isim dhohir saja. Setelahnya harus berupa isim dhohir, tidak boleh berupa isim yang lain. Itu adalah huruf wawu, ya. Contohnya wallahi. Wallahi, demi Allah. Huruf qasam yang berupa wawu ini setelahnya hanya boleh berupa isim dhohir saja. Sehingga dia tidak ada huruf wawu yang setelahnya berupa isim dhamir. Contohnya wahu, waka, itu tidak bisa. Ada juga huruf qasam yang bisa masuk ke dhamir sekaligus dhohir, yaitu huruf ba. Huruf ba itu bisa untuk sumpah setelahnya bisa berupa isim dhamir, bisa dhohir. Contoh dhohir misalkan billahi, demi Allah. Contoh dhamir misalkan bihi, itu boleh bersumpah dengan isim dhamir, itu boleh, tapi huruf qasamnya menggunakan huruf ba. Kalau huruf ta, ya, huruf qasam yang berupa ta itu terkhusus untuk lafaz Allah saja, tidak bisa digunakan untuk sumpah dengan lafaz yang lain. Contohnya misalkan di dalam Al-Qur'an ada ada ayat watallahi laqidanna asnamakum. Ini sumpah dari Nabi Ibrahim ya. Demi Allah sungguh akan aku hancurkan berhala-berhalamu. Huruf ta di kata di ayat tadi adalah huruf qasam dan juga sekaligus huruf jar. Kemudian kata Allah adalah nama yang digunakan bersumpah yang itu i'rabnya jar dengan alamat kasrah yang jelas di huruf akhirnya. Kemudian kata laqidanna asnamakum, ini lamnya namanya mautiah lil qasam ya. Lam yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah isi dari sumpah. Kemudian aqidanna ini fi'il mudhari yang mabni fathah sebab bertemu dengan nun taukid tsaqilah ya. Nun di aqidanna itu kan nun taukid tsaqilah. Nun taukid tsaqilah adalah kalimat huruf yang tidak memiliki tempat i'rab. Kemudian kata asnam ini menjadi maf'ul bih yang i'rabnya nasab dengan alamat fathah yang jelas. Dan asnam itu menjadi mudhaf, kemudian huruf kaf menjadi mudhaf ilaih yang i'rabnya jar. Kemudian huruf mim asnamakum, huruf mim itu adalah sebagai alamat jamak. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan kalimat fi'il, tanda-tanda kalimat fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqot, kalimat fi'il bisa diketahui dengan huruf qot. Wal fi'lu, ini kalimat fi'il itu kita bacanya huruf fa-nya di kasroh ya, mengecualikan dari fa'lu yang huruf fa-nya di fathah. Kalau fa'lu itu kalau fa'lu itu adalah pekerjaan ya, kalau fi'lu itu kalimat. Jadi makna fi'lu secara lugat itu adalah makna fa'lu setelah istilah, yaitu pekerjaan, sesuatu yang terjadi, misalkan berdiri, duduk, makan dan minum. Dan huruf al di kata wal fi'lu ini namanya alil ahdi dzikri. Alil ahdi dzikri seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya adalah al yang sebelumnya kata yang dimasukinya itu sudah pernah disebutkan. Jadi di kalimat sebelumnya kan sudah ada kata fi'lu ya. Aksamhu salah satu ismun wa fi'lun, itu sudah ada kata fi'lu. Sudah ada kata fi'lu. Sehingga kalau kata itu diulangi dan diberi al, itu alnya namanya lil ahdi dikri. Ahdi artinya diketahui, dikri artinya sudah disebutkan sebelumnya. Dan musannif tidak menambah kata al-mutaqaddimi fit taqsim itu karena sudah cukup ya, sudah cukup dengan penjelasan sebelumnya. Yu'rafu biqot, dikata yu'rafu biqot ini kita lanjutkan di video setelahnya ya, karena ini ada urusan mendadak ya. Yu'rafu biqot wallahu a'lamu bisawabi.